الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 301 mau baca 301 وعن عمر بن شعيب dari عمر بن شعيب an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, boleh disebutkan tanpa nama. Ketika anaknya atau cucunya sudah jelas, ya, maka bapaknya dan kakeknya jelas. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati, suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Kapan? Wahum abna'u sab'i sinin, yaitu ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika berumur 7 tahun, wajib bagi kita menyuruh anak-anak untuk sholat. Anak tersebut sudah wajib sholat belum? Belum. Tapi wajib bagi kita menyuruh sholat. Anak itu belum wajib. Ya. Dari sini kita tahu bahwa kewajiban tidak mungkin dilakukan dengan mendadak. Ya. Nunggu nanti sudah haid, nunggu nanti sudah balik, baru sholat. Tidak. Ya, baru puasa, baru pakai jilbab, tidak. Artinya dilatih, dilatih sunnah. Sekali lagi, wajib bagi kita menyuruh, menyuruhnya wajib. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka, pukullah anak-anak itu ketika sudah berumur 10 tahun. Yang dimaksud, kalau 10 tahun belum juga mau sholat, pukul. Kalau 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, baru wajib menyuruh. Memukul belum boleh. Ya, tapi kalau disuruh nggak mau, ya sudah. Besok disuruh lagi, lusa diajak lagi, nggak mau nanti lain lagi, dan begitu terus. Ya, kalau perlu disenangkan, dibelikan sepatu baru, baju baru, dan seterusnya agar mau ikut ke masjid, taklim, ini boleh. Karena memang sifat anak-anak seperti itu. Ya, tidak boleh kita katakan berarti mengajarkan riya, mengajarkan tidak ikhlas. Keliru. Anak-anak, bagaimana anak-anak mau ikhlas? Ya, anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun disuruh ikhlas? Ya, nggak bisa. Ya, beda. Nanti akan dibawakan kaidahnya bahwa manusia itu punya marhalah-marhalah. Bagaimana umur 7 tahun sifat umumnya, bagaimana umur 15 tahun sifat umumnya, bagaimana umur 30 tahun dan seterusnya. Beda. Tidak boleh disamakan. Ya. Dan siapa yang ingin belajar tentang hal ini, psikologi anak, bagaimana keadaan si anak dan seterusnya, belajarlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Nabi berbicara tentang anak. Tentu ucapan Nabi hak. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi. Adapun ucapan ahli-ahli itu bisa benar, bisa salah. Maka kalau ucapan para ahli kita dengar, maka ucapan Nabi lebih kita dengarkan lagi. Hari ini para ahli mulai mempermasalahkan kekerasan terhadap anak, kekerasan di rumah tangga, yaitu dengan apa? Pemukulan. Tentu tidak bisa ucapan para ahli seperti itu kita dengarkan, kita amalkan. Karena Nabi yang menyuruh pukul, pukul. 10 tahun belum mau sholat, pukul. Para ahli, orang barat, mau ngomong apa, kekerasan terhadap rumah tangga, jangan pedulikan. Panutan kita Rasulullah SAW, bukan para ahli itu. Uswah kita, kedua kita, Nabi SAW. Ya? Kekerasan terhadap istri dengan memukulnya sudah kita bahas. Ini adalah hak. Yang keluar dari lisan Nabi adalah hak. Ma kharaja minni illa hak. Tidak keluar dari lisanku ini kecuali al-haq. Ya. Maka menolak apa yang datang dari Nabi berarti menolak al-haq. Menolak al-haq kafir. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di dalam madaji', di dalam tempat tidur. Yang dimaksud laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Adapun sama-sama laki berdua, bertiga, berempat dalam satu kasur, dalam satu tilam, dalam satu kamar, enggak masalah. Ya, kalau sudah umur 10 tahun, maka yang laki harus dengan laki-laki, yang perempuan harus dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari fitnah dari awal, dari kecil. Ya, dari umur 10 tahun jangan sampai dibuka pintu fitnah. Karena ketika laki-laki dengan perempuan bercampur, maka akan terjadi sesuatu. Walaupun saudara kandung. Ya, maka hati-hati. Hati-hati dalam hal. Dan orang yang paling hati-hati adalah Nabi. Orang yang paling hati-hati terhadap fitnah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak disebut hati-hati kalau dia melebihi Nabi. Dia ingin hati-hati, tidak mau melihat wanita sedikit pun ketika berbicara nunduk, tidak mau melihat dan seterusnya. Ini melebihi karena Nabi pun melihat. Ya. Tidak ada yang lebih hati-hati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kehati-hatian kita jangan lebih dari Nabi. Kalau lebih dari Nabi bernama, namanya apa istilahnya? Gulu, berlebih-lebihan. Tidak baik. Ya. Mengurung istri di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, walaupun beli sayur. Ya. Dia suruh orang lain dengan begitu ketatnya, atau dia teriak kepada tukang sayur, suruh letakkan di situ uangnya, padahal pakai jilbab. Nah, ini berlebihan. Ya, para sahabiah keluar membeli sesuatu, mengerjakan sesuatu. Asma binti Abu Bakar hampir setiap hari berjalan 8 mil membantu suaminya Zubair bin Awam. Ya, berarti kehati-hatian adalah dengan ilmu, tidak cukup dengan semangat saja. Ya, hadithun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Begitu kata Imam An-Nawawi. Perkataan ini ditambah oleh Imam Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau mengatakan hadal hadith sahihun li ghairi. Hadis ini sahih dengan hadis lain, sahih dengan sanad lain. Artinya hadis ini hasan, tetapi ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini dan dia sahih, maka hadis ini disebut sahih li ghairi. Ada hadis dhaif, tetapi ada hadis lain yang hasan atau yang sahih, ya, disebut hasan li ghairi. Selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau juga mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Beliau membahas tawthiqul hadis dengan lumayan panjang lebar, yang intinya bahwa fal haditsu sahihun bisyawahidihi wa turukihi, dengan sahih-sahih yang ada, dengan jalan-jalan sanad yang ada, maka hadis ini menjadi sahih. Ya, ini kesimpulan dari paparan beliau dalam satu lembar yang membahas tentang tawthiqul hadis. Karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, maka Salim tidak membahasnya dalam kitab Bahsyahin. Itulah manhaj yang beliau tempuh dalam kitab Manhajin, kitab Bahsyahin. Fikul hadis yang pertama, awwalu ma yu'allamu tiblu ba'da tauhidi minal umuril amaliyati fil islam huwa shalah. Yang pertama kali diajarkan kepada seorang anak setelah tauhid adalah sholat. Jadi seperti akhlak, muamalah dan seterusnya itu setelah sholat. Pertama tentu tauhid. Ajarkan kepada anak-anak kita yang berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, aina Allah, di mana Allah berada? Apakah Allah punya wajah, Allah punya tangan dan seterusnya. Dan nanti mengasihkan ini. Anak-anak akan bertanya, ya, segede apa Pak Allah itu? Nah, jawab kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggambarkan betapa besarnya Allah. Gitu. Ya. Nah, dia katakan, sama hulek gedean siapa? Ya, namanya anak-anak, ya. Nah, dijawab, sabar, ya. Seperti itu, sama gunung gedean siapa? Ah, jawab bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membatasi besarnya Allah. Sampaikan bahwa kita ini ada di bumi, di atas kita ada langit, langit penuh bintang-bintang, yang namanya galaksi, yang jumlahnya jutaan bintang-bintang, itu baru satu galaksi. Ada galaksi ini, Bima Sakti, Andromeda dan seterusnya. Katanya ada yang lainnya lagi. Ya, katanya ada ratusan bahkan ribuan galaksi. Itu baru langit dunia, baru langit pertama. Langit kedua enggak ada apa-apanya. Langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Ya, itu di atasnya ada kursi. Ya, bumi plus langit yang 7 dibanding dengan kursi, maka seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Langit yang 7 berikut bumi seperti cincin, kursi Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Nah, di atas kursi ini ada, di atas kursi ini ada aras. Ya, dalam yang lain sebenarnya ada air dulu. Ya, aras Allah ini seperti padang pasir yang sangat luas, kemudian kursi itu seperti cincin. Ya, itulah perbandingannya. Dan Allah bersemayam di arsy. Ya, jawab dengan hak. Dan ini bagian dari tauhid, bagian dari keimanan. Ya, Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga dan seterusnya. Sampaikan kepada anak-anak kita tentang tauhid. Allah berkuasa, segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada yang di luar kehendak Allah, takdir Allah. Gitu. Nah, setelah tauhid, setelah akidah, maka yang pertama kali diajarkan yang berupa amalan adalah sholat. Apa yang harus dia baca setelah takbiratul ihram? Apakah ada bacaan sebelum takbiratul ihram? yaitu sholli fardul maghrib dan seterusnya ada atau tidak, ajarkan. Ya, jangan keduluan orang lain. Keduluan kita diam-diam saja, guru asyik anak itu di TK ngajarin sholli. Ya, nah, yang pertama masuk ke dia sholli. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, ajarkan tidak ada kalimat yang diucapkan ketika sholat kecuali takbiratul ihram yang pertama kali. Yang pertama kali diucapkan oleh orang yang sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada ucapan lain sebelum takbiratul ihram. Ajarkan bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku, tentu sabar. Butuh berhari-hari, berbulan-bulan, tahun demi tahun. Ya. Begini. Yang kedua, yang bagi alal abai tau'idul abna'i ala salati wa ta'limuhum ahkamiha wa adabiha. Seharusnya para ayah, para orang tua mengajarkan kepada anak-anak itu sholat dari awal, tentang hukum-hukumnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan seterusnya seperti tadi. Dari awal, jangan nunggu dia balik. Ah, belum balik ini, ah, belum wajib ini, nanti saja, nggak boleh. Ya, nanti kalau dia sudah balik, sudah terbiasa, ajarkan dari mulai 7 tahun. Ya, terus sampai anak itu mengerti, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, dan yang terbaik, jangan serahkan kepada guru ketika kita masih sanggup. Ya. Jangan mentang-mentang punya uang, jangan mentang-mentang banyak duit, kita pasrahkan kepada orang lain. Ya. Ini lepas tanggung jawab. Karena yang paling berhak terhadap ilmu kita adalah keluarga kita, anak istri kita. Ya. Ah, nantilah sudah SMP, sudah SMA, sudah 15 tahun, 20 tahun, bolehlah dipesantrenkan. Ya. Kalau masih TK, SD, kelas 4, kelas 5, kan kita bisa ngajari ilmu-ilmu yang diperlukan oleh anak SD. Ya, nah, kecuali anak itu cerdas sekali. Ya, diajarin sekali langsung tahu. Oh, apalagi Pak, oh, udah habis ilmu Bapak. Ah, barulah. Ya, seperti Imam Syafi'i, ya, seperti Ibnu Hazm, ya. Sekali dengar tahu, ya, habis ilmu kita, nah, kan belum habis insya Allah, belum begitu hafal ulang lagi, ya, jangan mengikuti sunnahnya orang hizbiyin, harokiyin, ya, membuang-buang anak, tanggung jawab diserahkan kepada guru, orang tuanya, ukang-ukang kaki, padahal bisa, betul bisa, ya, alasan sibuk lah, ya, padahal Sabtu Minggu libur. Main golok, ya, dia bilang sibuk, ya. Ya, kalau sudah tidak bisa sama sekali, mungkin dia baru saja masuk Islam, masih belajar, ya. Kecuali, ya, insya Allah kita tahu apa yang mendasar dalam din ini, tentang sunnah, tentang manhaj, hafalan ayat, hadis, dan ajar. Yang ketiga, ad-darbu wasilatun tarbawiyatun. Memukul adalah sarana untuk mendidik. Memukul adalah sarana untuk mendidik. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa haram mutlak memukul anak, istri, tidak boleh ada pemukulan dalam rumah tangga, berarti dia berhadapan dengan Nabi. Dia melawan sabda Nabi. Dan dia melawan sunnatullah. Ya, sunnatullah, fitrah manusia dalam hal tertentu itu memukul. Dan ini sebagai pengajaran. Hanya Islam mengatur, jangan sampai melukai. Jangan memukul wajah, kepala. Adapun memukul, boleh. Ya. Orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, boleh. Ada beberapa riwayat. Guru itu memukul muridnya atau menghukum muridnya untuk kebaikan si murid. Ya. tentu harus dibedakan antara murid dengan jamaah. Apakah mentang-mentang dia ceramah, kemudian yang dihadapan dia itu murid semua? Enggak. Ya, ada bapak-bapak baru langsung disuruh berdiri, Pak. Enggak paham, beda. Murid dengan jamaah beda. Ya, murid itu memang mulazamah, dia ikut ke sana kemari dan memang memohon untuk jadi murid. Ya. Beda dengan jamaah beda. Ya. Wa bi qasatin idza tarattaba alayhi manfa'atun aw daf'u mafsadatin. Terutama ketika jelas ada manfaat atau bisa menghalangi kerusakan. Ada manfaat dengan pemukulan itu, maka lakukan. Karena ada beberapa anak yang tidak mempan dengan omongan, walaupun teriak. Jangan, enggak dia dengerin. Jangan, teriak, jangan, teriak saja. Begitu cubit sekali, nangis dia merasa sakit. Ya, terpukul. Nah, seperti ini. Karena memang masih anak. Ya. Dan ini wahyu sekali lagi, tidak mungkin bisa dibatalkan oleh ra'yu. Yang keempat, alal aba'i ziyadatu auladihim mimma qad yuthirul fitnata fi nufusihim. Walidhalika yanbaghi an yufassira ba'dahum an ba'din fil madati'. Orang tua wajib membentengi anak dari hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Orang tua wajib membentengi anak-anak dari sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah. Apa yang sekiranya menimbulkan keburukan bagi si anak, bentengi. Jangan sampai. Di antaranya, jangan campurkan antara anak laki dan perempuan dalam satu kasur ketika sudah 10 tahun. Ya, Allah Maha Tahu. Allah kasih tahu lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal lain. Ya, kiranya anak kita dekat dengan teman-temannya yang kurang baik, yang tidak pernah diajarkan tauhid, akhlak, sholat oleh orang tuanya, ya kita benteng. Karena pergaulan dahsyat pengaruhnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini qadidi. Seseorang itu agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Tergantung dengan teman dekatnya. Ya, sudah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti. Kebenaran sabda Nabi hari ini terbukti. Anak yang lugu ya, datang dari desa lugu karena bergaul dengan orang-orang anak-anak yang nakal, yang brengsek ikut. Cepat kan? Sangat cepat. Ya, hati-hati tentang pergaulan. Selanjutnya, sinnut tamyizi wa ta'limi at-tabi'ah. Umur yang bisa membedakan dan umur yang bisa menerima pelajaran itu pada umumnya 7 tahun. 7 tahun baru bisa. Ya. Maka antum jangan coba-coba mengajari anak umur 4 tahun. Ya, diajarkan manhaj, diajarkan empatannya bengong nih. Ya, belum bisa. Belum bisa. Ya. Anak umur 3 tahun, 4 tahun kalau turun sujud jangan seperti unta ya. Nah, dengkul dulu baru tahu baru tangan gini-gini enggak bisa. Orang dicontohkan saja sulit. Ya, ibunya, bapaknya, abangnya mencontohkan sujud. Dia tiarap. Ya, terjadi ini. Ya, namanya 3 tahun, sabar. Ya, padahal yang mencontohkannya itu sujud, bukan tiarap. Tapi dianya tiarap. Ya, belum bisa menerima. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur yang bisa menerima pengajaran 7 tahun. 7 tahun baru bisa. Ya. Maka sabaran itu anak 5 tahun, 6 tahun nakal di bilangin enggak bisa, sabar. Sabar, itulah anak-anak. ya. Dan Nabi menyadari Nabi sedang sujud, ya, dinaiki oleh Hasan atau Husain yang masih kecil, mungkin 3 tahun 4 tahun. Ya, Nabi lamakan sujudnya itu. Ya, biar puas itu si anak naikin punggung beliau. Ya. Nabi tidak singkirkan, ya, banting gitu. Nah, karena anak-anak, gitu ya. Sekali lagi, siapa yang ingin tahu jiwa anak, boleh pilih anak, belajarlah sunnah Nabi. Tanyakan kepada Nabi, dan Nabi sudah jawab di beberapa hadis. Ya. Nah, kemudian umur di mana mulai ditekankan dengan paksa kewajiban-kewajiban seperti sholat, ya, dan mungkin boleh yang lainnya, harus nyuci sepatu sendiri kalau libur dan seterusnya, boleh mulai 10 tahun. Kalau dia melanggar, dia lalai, boleh ada hukuman, mungkin memukul, mungkin cubit, mungkin dikurangi uang jajan dan seterusnya, baru boleh itu 10 tahun. Sebelum itu sulit. Ya, harus kita yang sabar. Bisa-bisa kita, ya, agar anak kita itu nurut. Selanjutnya, li kulli marhalatin min maradil insan bata'i tamayyazaha wastakilla biha wa tawajjaha sulukal insan. Setiap satu marhalah dari marhalah-marhalah seorang manusia, tingkatan umur, ya, bayi enggak bisa apa-apa, nanti 4 bulan 5 bulan bisa melihat, bisa tertawa ketika kita godain, ya. Nah, itu ada marhalah-marhalah. Ya. Nanti anak-anak 4 tahun, 5 tahun, meningkat lagi 10 tahun, ya. Nah, itu ada marhalah yang beda satu sama lain. Maka kata beliau, wa 'alal murabbiyyin al-ihafatu biha wa idrakuha. Maka bagi para murabbi, maka bagi para pentarbiyah, bagi para pendidik, bagi para guru, mungkin guru TK dan seterusnya, guru SD, maka harusnya dia paham ini, harusnya dia tahu ini, ya, menyesuaikan diri, bercampur dengan anak-anak, ya, bisa bersikap seperti anak-anak, ya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, "Wa fil hadithi dalilun 'ala anna salatu as-sabiyyi ba'da ma aqala sahihah." Hadis di atas menunjukkan, ini perkataan Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Hadis di atas menunjukkan bahwa sholatnya anak-anak yang sudah berakal, walaupun belum balig, misalnya 7 tahun, 8 tahun, dia berakal, maka sah. Dia belum wajib sholat, tapi sah sholatnya. Yang namanya sah berarti dapat pahala apa tidak? Dapat. Gitu. Nah, pertanyaan, buat siapa pahalanya? Nah, berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang wanita yang pergi haji dan dia menggendong anak kecil. Ketika tawaf, anak kecilnya diajar. Ketika sa'i, diajar. Ketika bermalam di Mina, di Muzdalifah, dan seterusnya, selalu diajar. Terus pokoknya haji, ikut haji, nyukur ikut syukur. Ya, walaupun bocah mungkin 3 tahun 4 tahun. Nah, lalu anak itu diangkat oleh ibunya dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah hajinya anakku ini sah?" Nabi menjawab, "Sah. Berpahala. Dan pahalanya buat engkau. Engkau yang mendapatkan pahalanya." Dari sini keluar hukum bahwa anak-anak yang belum balig, ketika dia sholat, ketika dia puasa, haji dan seterusnya, maka berpahala dan pahalanya untuk orang tuanya. Ya, maka ini membawa kita bersemangat untuk mengajak anak-anak kita beribadah. Walaupun baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya. Nah ini, maka tentu sangat bisa dipahami bahwa dalil tadi bukan hanya masalah haji, tetapi seluruh ibadah. Yang terakhir, beliau membawakan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Wal-amru bis-salati, wal-amru bis-salati wad-darbi 'alayha innama huwa 'ala wajhi ar-riyadah." Menyuruh salat kepada anak-anak, termasuk memukul anak-anak, ini adalah ar-riyadah, untuk melatih. La 'ala wajhi al-wujub, bukan berarti anak-anak itu sudah wajib salat seperti tadi. Untuk melatih. Maka yang wajib itu siapa? Orang tua. Wajib menyuruh, memukul dan seterusnya. Tetapi bukan wajib bagi si anak itu. Ya, seperti yang kita bahas tadi. Ya, selesai hadis ini dengan fawaidnya. Kita teruskan hadis selanjutnya, hadis terakhir dari bab ini, di mana hadis ini semakna dengan hadis berikutnya, hadis sebelumnya. Insyaallah setelah ini nanti masuk bab baru, bab 39, yaitu hak tetangga dan wasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga. وعن أبي ثريا صبر ابن معبد الجهني dari Abu Thuriyah, namanya adalah Sabra bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Allimu as-sabiyya as-salata li-sab'i sinin, ajarkanlah kepada anak-anak apa salat. Kapan? Li sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha, dan pukullah anak-anak itu 'alaiha, atapnya. Jadi maksud atap salat, karena meninggalkan salat. Itu ibna 'ashri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Ya, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hanya tidak ada tambahan memisahkan tempat tidur. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis ini hasan. Kemudian di lafaz Abu Daud disebutkan, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak untuk mengerjakan sholat ketika umurnya telah mencapai 7 tahun. Ya. Hadis ini tidak dibawakan fawaidnya, karena fawaidnya sama dengan hadis berikutnya. Ya. Intinya bahwa bab ini adalah bab wajibnya memerintahkan kepada keluarga untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Dan sekali lagi, ini adalah kewajiban yang sangat besar kita semua, di mana ini merupakan pondasi. Ya, karena Islam mengajarkan memperbaiki masyarakat itu dari bawah, tidak dari atas. Berbeda dengan orang-orang yang berpegang dengan pemahaman demokrasi, atau umumnya orang-orang sekarang, mereka beranggapan bahwa kebaikan itu dimulai dari atas, contoh dari atas dulu. Islam tidak. Maka lihat para nabi dan rasul, dakwahnya para nabi dan rasul tidak dari atas, tapi dari bawah. Ini sesuai dengan pertanyaan Kaisar Romawi Heraklius kepada Abu Sufyan. Apakah yang mengikuti Muhammad yang mengaku sebagai nabi itu adalah orang-orang tinggi, pejabat, bangsawan, atau orang-orang rendahan, orang miskin, ya budak? Dijawab oleh Abu Sufyan, orang-orang rendahan yang mengikuti dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang rendah, rakyat kecil. Gitu. Kaisar Romawi Heraklius mengatakan begitulah para nabi dan rasul. Karena Kaisar Heraklius ini baca Taurat, baca Injil, tahu. Begitulah para nabi dan rasul. Kebanyakan pengikut mereka di awalnya adalah orang-orang rendahan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, para budak. Ya, setelah itu naik, berkembang, akhirnya para penguasa, bangsawan. Jadi diawali dari apa? Dari kecil. Gitu. Maka dakwah yang hak, salafus saleh tidak pernah membedakan dakwah dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau mencari ilmu. Maka lihat Imam Malik, lihat Imam Syafi'i, Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hazm, Syekhul Islam, di mana mereka memberikan ilmunya di masjid apa di istana? Jawabnya di masjid. Di masjid. Hari itu belum ada hotel, ya. Di istana. Di masjid. Artinya siapapun yang akan hadir bisa. Ya, dan kebanyakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Gitu. Tidak di istana. Jadi tidak di hotel-hotel berbintang yang tentu mahal biayanya, dan masuk ke situ tentu dengan mengeluarkan biaya. Maka antum jangan silau, jangan merasa kecil melihat firqah-firqah besar yang mengajarkan dakwahnya di hotel-hotel berbintang, dihadiri oleh direktur-direktur perusahaan besar bermobil semua yang mewah, sementara antum naik bus, naik kereta, naik motor paling banter ya, jarang yang naik mobil. Ya, nah, keadaan seperti itu jangan silau. Kenapa? Kebenaran justru seperti itu. Ya, kebanyakan pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang miskin. Ya, dan jangan putus asa kita lantaran umumnya kita fakir, miskin. Jangan putus asa. Allah akan memberikan pertolongan. Ya, dan itu dakwah yang hak. Siapa yang berdakwah milih-milih, dia mencari mad'unya yang akan didakwahi orang-orang kaya saja, maka dia telah melanggar apa yang pernah diperingatkan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya bermuka masam, bukan menolak, bukan mengusir. Nabi hanya abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling saja dari seorang miskin, seorang budak, Ibnu Ummi Maktum, seorang buta. Karena Nabi lebih konsentrasi kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Nabi mengira waktu itu bahwa ini proyek besar. Kalau mereka masuk Islam, tentu yang lainnya ikut. Begitu pikiran sebagian orang hari ini. Ya, dan hari itu Nabi berpikir seperti itu. Allah tidak rela nabinya salah. Allah tidak rela nabinya keliru. Maka Allah luruskan, Allah betulkan dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. Ya, disindir Nabi dengan ucapan Allah, dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepada dia seorang yang buta. Dia tidak tahu yang buta itu datang untuk membersihkan dirinya, sementara yang kaya dia merasa cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dakwah adalah hanya menyampaikan. Siapa yang mau dengar hayo, yang tidak mau sudah. Inilah manhaj dakwah. Karena dakwah ini adalah sulit. Dakwah ini adalah sulit. kalau keberhasilan dakwah itu dengan target kita, dengan trik kita, dengan kiat kita, maka pasti kita akan melanggar. Maka kita serahkan keberhasilan dakwah ini kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang membuat dakwah, sebuah dakwah itu berhasil atau tidak, diikuti orang atau tidak, atau para Nabi dan Rasul. Siapa yang membuat umatnya Nabi Musa banyak? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang membuat umatnya seorang Nabi hanya dua orang? Allah Rabbul Alamin. Padahal sama-sama hak. Dakwahnya Nabi Musa hak, dakwahnya Nabi Fulan ini hak. Tapi Musa pengikutnya banyak sekali, tetapi Nabi ini pengikutnya hanya dua orang. Ya, Allah yang bikin. Oleh karena itu kita sampaikan saja. Kalau ada yang mendengarkan 10 orang, 20 orang, alhamdulillah. Ya, 2 orang, 3 orang masih ada yang mendengarkan, walillahil alhamdulillah. Sabar. Kalau memang ikhlas karena Allah. Ya, kalau dalam dakwahnya tidak cari kemasyhuran di mata manusia. Tidak cari kebesaran di mata makhluk. Ya, maka siapapun yang mendengar enggak jadi masalah. Yang penting dia sampaikan. Karena keberhasilan dakwah bukan dengan banyaknya pengikut. Tapi keberhasilan dakwah adalah ketika dia menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, itu betul pas, maka dia berhasil. Ada yang dengar atau tidak? Ada pengikutnya atau tidak? Ratusan jumlahnya atau hanya 3 orang, 4 orang? Berhasil. Ya, maka kita harus yakin bahwa yang membuat dakwah berhasil itu Allah Rabbul Alamin. Maka hindari trik, kiat, cara ini dan itu dakwah. Ya, kecuali urusan wasilah teknis. Biar suara kedengaran sampai belakang, ya pakai pengeras suara yang baik. Ya, biar nyaman, ya, punya duit, belikan AC, boleh, enggak ada kipas cukup. Enggak ada kipas, keringatan, ya enggak apa-apa. Ya, seperti itu enggak usah takal. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Enggak bisa, sudah. Ya, jangan seperti firqoh-firqoh dolar. Dengan target-target tertentu. Kalau perlu bohong, bohong. Ya, orang-orang Syiah dakwahnya penuh dengan kebohongan. Orang Syiah, dia akan meneriakkan apa yang diteriakkan oleh penduduk setempat. Penduduk setempat itu orang-orang sufi, ya, dia berbicara tentang sufi. Penduduk setempat itu orang-orang yang harokin, dia bicara seperti itu, ya. Dia sembunyikan dulu keyakinannya, tapi ya nanti lama-lama abad, ya. Seperti ini dakwah yang mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat para Nabi dan Rasul, tidak seperti ini. Sampai. Begitu juga para sahabat, para tabiin, para imam, menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, apa adanya. Terima, alhamdulillah, enggak, sudah, bukan urusan kita lah. Ya, kalau sampai kita bikin target-target tertentu, biasanya kita akan melanggar. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.